gala fitna. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertambah. Ampuni ku ya Allah yang sering melupakanmu. Saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud. Jadikan aku sendiri.